Memang makin kaya kalau kurang iman, makin tamak, makin serakah, seperti minum air laut. Tabiat dunia itu begitu, makin diminum makin haus. Maaf kalau Bapak lihat koruptor-koruptor yang ditangkap itu miskin gitu, enggak Pak. Udah punya tanah di mana-mana, rumah, terus saja. Karena batinnya sangat miskin.